Bisa tak Ustaz, kita tak mencampur adukkan empat mazhab. Dalam lain perkataan, kita ikut semua mazhab demi untuk keselesaan. Tapi mengapa kami dilabelkan sebagai ahli bid'ah oleh Salafi Wahabi? Bila belajar di Azhar University, nama Abdul Somad, asal muasal Riau, Sumatera, Indonesia, mazhab Syafi'i. Hanya satu mazhab saja. Tapi ada saudara kita yang boleh empat mazhab. Hebat. Amazing. Macam mana boleh empat mazhab? Maknanya dia tahu semua keempat-empat mazhab. Sedang satu mazhab pun susah. Macam mana nak faham empat mazhab? Bila kita amalkan keempat-empat mazhab, kita khawatir jatuh pada tatabbu' rukhas. Ambil nak sedap-sedapnya saja. Ambil nak selesa-selesa saja. Masa dia berwuduk, dia bersentuh dengan perempuan. Dia masuk masjid, dia sembahyang. Awak tak ambil wuduk ke? Wuduk awak dah batal. Saya pakai Hanafi. Hanafi kan tak batal. Kalau ada syahwat baru batal. Oh, iyalah. Masa berkorban, dia tak ada potong kambing. Awak kan Hanafi, wajib berkorban. Saya pindah ke Syafi'i, sunat muakkad korban. Masa menikah, dia nikah tak ada wali. Mana wali perempuan ni? Tak ada. Dia nikahkan diri dia sendiri. Masuk Syafi'i kan awak semarin. Masuk Syafi'i. La nikaha illa biwaliin. Tak nak nikah kalau tak ada wali. Saya balik ke Hanafi. Hanafi boleh tak ada wali. Ini tak betul. Wa ma umiru illa li'abudullah. Orang diperintahkan beribadah kepada Allah. Mukhlisin. Ikhlas kerana Allah. Maka saya berpegang kepada satu mazhab lebih selamat. Tapi ada beberapa perbuatan tidak bermazhab Syafi'i. Mana contoh? Beli air minum. Belum pernah lagi saya pakai akad. Aku beli satu botol kerana Allah Ta'ala tunai. Bila bermazhab Syafi'i, dia mesti ada ijab qabul. Tapi masalah-masalah kecil, kadang kita keluar daripada mazhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ibadah, lebih selamatlah berpegang kepada satu mazhab sahaja. Mengkaji empat mazhab, elok. Dari maghrib ke isyak, kita kaji empat mazhab. Masalah, bismillah. Mazhab pertama, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mazhab Maliki, tak ada bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setakat tahu mazhab, tapi beramal tetap dengan mazhab Syafi'i. Bila tidak, akan menimbulkan fitnah mazhab. Syekh Abdul Rahman Sudais, mazhab dia Hambali. Maka Syekh Abdul Rahman Sudais semasa imam di Masjidil Haram, dia tak pernah baca bismillah jahar. Dia baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tapi manakala dia datang ke Kuala Lumpur, dia datang ke Jakarta, sembahyang imam di Masjid Istiqlal, dia pakai mazhab Syafi'i. Sebab dia tak ingin orang bermazhab Syafi'i menjadi confused. Maka dia baca jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Selepas Al-Fatihah, dia baca jahar sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Ada videonya di YouTube. Dia baca jahar. Ini tentang bagaimana etik, bagaimana adab berbeza mazhab. Apabila saya masuk ke masjid, masa cuma cukup untuk solat qabliyah saja. Adakah saya perlu utamakan tahiyatul masjid? Atau jika saya buat qabliyah, adakah saya dapat niat serentak tahiyatul masjid? Bila waktu tinggal baki 2 minit saja, cukup untuk 2 rakaat. Bila dia buat tahiyatul masjid, usalli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, maka dia tak dapat qabliyah. Tapi bila dia buat qabliyah, automatically maka tahiyatul masjid dia dapat sekali. Saya ulang sekali lagi, bila dia buat tahiyatul masjid, dia tak dapat qabliyah. Tapi bila dia buat qabliyah, maka tahiyatul masjid dia dapat sekali lalu. Tapi jangan sebab ini lambat, tiap hari lambat. Tiap-tiap hari lambat. Dulu tuan selalu datang cepat kat masjid. Sekarang ni kenapa 2 minit nak iqamat baru datang? Sebab kata Ustaz Abdul Somad, engkau buat qabliyah automatically. Namanya mazhab automatically. Bila sesekali, sebab darurat, sebab jam, sebab ada busy, okey lah. Tapi bila dia buat setiap hari, maka ingat, ibadah itu bukan pandai-pandai. Ibadah itu mukhlisina lahuddin, kerana keikhlasan kepada Allah. Saya masbuk mendapati imam sedang sujud. Adakah saya perlu sujud juga bersama imam sedangkan rakaat itu tak dikira? Apa perlu saya takbir dan sujud? Apa yang dilakukan imam, maka lakukanlah. Bila imam sedang sujud, maka ikut sujud sekali. Tapi ingat, takbir dia dua. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir intiqal. Takbir intiqal berpindah dari satu gerak ke gerak. Allahu akbar, baru intiqal. Allahu akbar. Sujud sekali, bukan dapat satu rakaat. Apa tak tunggu saja tegak? Dijawab oleh ulama, boleh jadi satu sujud itulah yang menghapuskan dosa-dosamu. Kerana satu sujud yang ikhlas kerana Allah akan menjadi saksi dan menghapus dosa di hadapan Allah. Boleh jadi sujud yang lain engkau tak ikhlas, tapi sujud ini tak ada engkau mengharapkan satu rakaat. Tapi kerana Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada dapat rakaat. Kawan di sebelah dia tegak aja. Sempat pula dia balas satu WhatsApp. Ini tak betul. Saya berhajat mengerjakan umrah, membawa anak kecil belum akil balik. Apabila masuk sempadan, adakah dia juga wajib bermiqat dan melaksanakan semua rukun sedangkan umrahnya tak dikira? Bolehkah saya membawa anak kecil padahal umrahnya tak dikira? Bila kita bawa anak kecil sembahyang di masjid belum akil balik, dia belum mukallaf. Rufi'al qalam an salasatin, ada pena terangkat daripada tiga. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anan na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Tapi anak kita tetap kita ajar ini rukun, ini syarat supaya sembahyang dia sah. Begitu juga dalam umrah, maka kita ajar anak kita umrah nak, rukun dia ada lima. Berniat di miqat, bila di Madinah berangkat, maka bermiqat di Bir Ali. Labbaik Allahumma umrah. Selepas itu tawaf, selepas itu sa'i, selepas itu tahallul, selepas itu tartib, maka sahlah umrahnya. Kita ajar dia supaya ikut rukun wajib sunat umrah. Jaga supaya jangan sampai dia cabut bulu hidung, dia cabut kuku, dia cabut rumput, kerana akan kena dam. Mendidik dia. Boleh saya membawa anak kecil menggunakan lampin pempes semasa tawaf tanpa mengetahui dia buang air? Bila anak itu dia gendong, dia dukung sembahyang. Nabi, sahabat pernah mendukung cucu sembahyang. Tapi ingat, cucu Nabi tak ada lampin, cucu sahabat tak ada lampin. Bila anak itu maaf terkencing, maka orang tua yang menggendong anak berhenti, dia basuh. Bila dia gendong anak dalam keadaan berlampin, anak itu terkencing, dia tak tahu, maka dia sedang bersembahyang membawa najis. Maka orang yang bersembahyang yang membawa najis, solatnya batal. Nah, dalam masalah tawaf, dia pakai kerusi yang boleh dia sorong, maka dia tidak menggendong, dia tidak membawa di badan dia melekat, maka tidak berpengaruh kepada ibadah dia. Tawaf dia sah, sa'i dia sah, tahallul dia sah, dan tartib. Masa di Bir Ali dia berniat labbaik Allahumma umrah. Anak kecil yang pakai pampers dia bawa, dia tawaf, dia bawa kerusi, dia sorong. Selepas itu dia pun sa'i, dia pun tahallul. Tapi lebih elok lagi ihtiyat, lebih berhati-hati, bila dia berganti-ganti. Ini di luar masjid, selepas itu. Tapi andai tidak, maka ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzur. Apa cara paling mujarab berhenti merokok? Ada seorang kiai di Jawa. Di belakang rumah kiai ini ada pokok tebu, ada pokok kacang, ada pokok nenas, ada pokok tembakau. Lalu suatu malam datanglah sekelompok khinzir di belakang rumah. Esok pagi Pak Kiai buka pintu, dia tengok habis tebu, habis kacang, habis buah semua kecuali tembakau. Ternyata tembakau itu pun haram bagi khinzir. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Kiai Luqman Syarif nama dia. Sahih, haddatsani Luqman Syarif. Langsung sanad dia bersambung ke saya. Dia bercerita. Jangan marah pada saya, marahlah pada Kiai Luqman Syarif. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau azam, tawakkal kepada Allah. Saya tidak merokok. Saya tanya pada orang-orang yang berhenti merokok, bagaimana tuan berhenti? Saya masa nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah, saya azamkan saya harus berhenti. Dan masa itu berhenti, Allah tolongkan. Maka tuan-tuan yang ingin berhenti, tanyalah pada orang yang sudah berhenti. Tanya pada saya tak boleh jawab. Sebab saya tak pernah memulai, maka saya tak perlu menghentikan dia. Tapi pada orang yang pernah memulai dan dia boleh berhasil berhenti, maka itu memberikan kita semangat, sugesti. Saya tidak membayar zakat pendapatan secara bulanan kerana saya rasa gaji saya sikit. Adakah saya wajib membayarnya? Tidak kurang 85 gram emas. Hitunglah 85 gram emas. 1 gram emas berapa ringgit di Sarawak? Kali 85 gram. Bila sudah mencapai itu, kena zakat 2.5% dari hasil secara setahun. Bila kurang daripada itu, dia tak perlu zakat sebab tak sampai nisab. Yang tak sampai nisab tak usah berzakat. Lalu bagaimana cara nak beramal soleh? Ada infak, ada sedekah. Berinfak bersedekah. Maka bagi yang belum sampai nisab, jangan rasa oh aku belum beramal lagi. Engkau memang tidak disuruh beramal kerana belum sampai nisab. Ingat 85 gram emas. Saya belajar bahwa solat berjamaah di masjid cuma sekadar sunat. Tapi mengapa ada orang beria-ia mengajak supaya memenuhi masjid setiap kali solat 5 waktu? Yang mengatakan solat berjamaah di masjid sunat muakkad, mazhab Maliki. Yang mengatakan solat di masjid fardu kifayah, mazhab Syafi'i. Yang mengatakan di masjid solat fardu ain, mazhab Hambali. Makkah, Madinah, Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Itulah mengapa datang baladiah, polis. Haji, haji, roh, roh, roh, haji, haji. Sebab mereka bermazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Bila ada muazzin, ada imam. Berdua saja mereka, maka gugurlah kewajiban di persekitaran masjid. Itulah mengapa di kampung-kampung orang Melayu bermazhab Syafi'i tak ramai di masjid. Dah ada dah, cukuplah tu. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana Imam Syafi'i ada dua qaul, qaul qadim, qaul jadid. Semasa dia di Baghdad Irak, qaul qadim. Pindah ke Kaherah Mesir, qaul jadid. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, menengok orang tak berjamaah, mungkin dia akan berubah pada qaul yang baru. Zaman Imam Syafi'i, masjid kecil, orang ramai merata-rata, sampai melimpah keluar masjid. Macam di Kuching inilah berjamaah, cuba tengok sampai keluar masjid. Maka kata Imam Syafi'i, kita yang di masjid ini sudah cukup, bagi yang tak mampu di luar, sudahlah. Begitu keadaannya. Tapi sekarang masjid besar, jamaah tak ada. Maka andai Imam Syafi'i menengok, maka pasti berubah ijtihad dia. Oleh sebab itu, untuk saat ini, maka pendapat mazhab Hambali ini lebih mendekati kepada hadis-hadis Nabi Karena Nabi selepas sembahyang, Nabi tengok satu-satu, Nabi tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mengapa tak datang sembahyang berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang tak datang ke masjid berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, bila mereka tak datang, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Anda hidup Nabi sekarang, banyak rumah terbakar sebab tak sembahyang berjamaah. Wa idza kunta fihim, bila engkau ada bersama mereka, fa aqamta lahumus shalah, engkau tetap salat berjamaah. Ayat ini turun saat perang. Sedangkan perang sekalipun Nabi tetap salat. Nabi menjadi imam, sahabat dua baris, dua sob. Sob pertama sembahyang, sob kedua memegang anak panah menengok musuh. Salam dua rakaat sebab mereka qasar. Sob pertama mundur ke belakang, sob kedua maju ke hadapan. Salat khauf, apa maknanya? Sedangkan perang tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Buta tak boleh tengok jalan. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, ana darir, aku buta. Laisa li qa'idun yaquduni, tak ada orang boleh membimbing aku datang ke masjid. Izinkan aku salat di rumah. Apa kata Nabi? Atasma'un nida? Apakah telinga engkau mendengar azan? Apakah engkau tahu di mana letak masjid? Walau tak ada yang membimbing engkau, telinga mendengar sebab tahu di mana masjid. Ya. Fa'ajib, engkau datang. Bila yang buta saja ke masjid, apalagi tak buta. Maka sekali lagi, mukhlisina lahuddin, nak tengok-tengok mazhab atau kerana Allah SWT, maka datanglah ke masjid solat berjamaah. Bagaimana cara terbaik menasihati anak untuk menjaga solat awal waktu? Bapaknya sembahyang awal waktu. Bila dia tengok bapak sembahyang awal waktu, maka memandikan anak, mendidik anak macam memandikan kuda. Macam mana memandikan kuda? Dibawa dia ke sungai, kita basah, dia pun basah. Bukan macam memandikan beruk. Memandikan beruk, diikat dia pakai tali, kita tegak menengok dari atas, dia mandi di kolam. Sembayang, sembayang sana, sembayang. Ayah kenapa tak sembayang? Ayah sudah dewasa. Maka tak boleh. Lisanul al afsah min lisanul maqal. Perbuatan jauh menyentuh hati daripada ucapan. Berapa kali ucapan kita dibatalkan oleh perbuatan kita. Tapi jangan lupa doa, tak berhenti berdoa. Rabbi habli minas salihin, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membalik-balikkan hati, kokohkan hati anakku untuk salat berjamaah. Doa ibu seperti doa Nabi kepada umat. Ibu doakan tengah malam, sebut nama anak, bayangkan wajahnya. Ini anakku kandung 9 bulan 10 hari. Ini anakku susukan ya Allah. Ini anak aku lahirkan meregang nyawa. Aku tak ingin dia hanya masuk ke rahimku untuk menjadi penghuni neraka. Teteskan air mata. Dari tetesan air mata bunda turun melembutkan hati anak. Bagaimana kaedah memujuk jiran tetangga bersama-sama solat berjamaah? Macam-macam. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saya berjumpa dengan kawan-kawan yang menjadi pengerusi masjid, majlis, macam-macam. Saya tanya kawan saya, macam mana awak buat solat berjamaah di persekitaran masjid? Kami buat surat jemputan, macam jemputan nikah. Kepada jamaah sekalian, sudilah kiranya. Tiap-tiap pekan masuk. Mereka ingat. Buatkan ayatnya, buatkan hadisnya. Oh begitu. Satu majlis lagi saya tanya, macam mana majlis di masjid tempat awak? Kami buatkan ada coffee morning, ada free breakfast, ada macam-macam. Macam mana bertambah? Alhamdulillah bertambah. Ramai bertambah, 2-3 jamaah jadilah bertambah. Kita tak pernah berhenti berusaha. Bila kita mati, Allah tak tanya berapa yang datang, tapi Allah akan tanya apa yang sudah kamu buat. Ustaz Abdul Somad tidak mengajak orang dari pintu ke pintu. Orang yang dah datang ke masjid, barulah Abdul Somad datang beri tazkirah. Tapi ada sahabat kawan, dia tidak pernah belajar di Kaherah, dia bukan ahli agama, tapi dia berani dan rajin datang. Pakcik, bila kita nak ke masjid? Usah ajak-ajak saya. Saya tahulah jalan ke masjid. Saya yang bangun masjid tu. Besok dia datang lagi. Bila kita nak ke masjid, kalau macam ni saya boleh marahlah. Besok datang. Yalah, kalau begitu awak dah tiap hari datang, marilah kita ke masjid. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Waktu juga yang membatasi kita sampai pukul 9:15. Terima kasih segala perhatian puan-puan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Malam ini saya diberikan suatu kejutan. Masya Allah, jamaah ramai melimpah dan belum pernah lagi sampai sebanyak ini. Streaming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.